حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة وفي هذا الشهر العظيم. جمعنا الله وإياكم في أحسن الاجتماع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دنيا والآخرة. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha memuliakan hamba-hambanya dengan tuntunan-tuntunan keluhuran. Diciptalah jagat raya semesta ini dari tiada, dan dicipta pula tuntunan-tuntunan keluhuran untuk menuntun sebagian hambanya yang akan mencapai keluhuran yang kekal dan abadi. Dan pemimpin dari semua penuntun keluhuran dari seluruh makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di bulan Rajab yang agung dan luhur ini, di bulan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar dan memperbanyak ibadah dan memperbanyak puasa, dipertanyakan mana dalilnya puasa Rajab? Tidak ada dalilnya puasa Rajab. Berkata Hujjatul Islam wa Barakatul Anam al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah mengkhususkan puasa Rajab saja, namun beliau memperbanyak ibadah dan mengkhususkan ibadah di bulan Habbulan, bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, tiga bulan berturut-turut dan bulan Rajab. Maka berkata Imam Nawawi, hal ini sudah menjadi hujjah yang jelas bahwa bulan Rajab sunnah padanya, berpuasa padanya adalah sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam perkumpulan ini pula kita mengingat keluhuran terbesar untuk kekasih dan idola kita, makhluk yang paling ramah dan paling indah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batina. Tiada pernah Allah mencipta satu makhluk yang keringatnya lebih wangi dari seluruh minyak wangi di alam semesta, kecuali pada Sayyidina Muhammad. Demikian riwayat Sahih al-Bukhari. Dan tidak pula pernah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu makhluk yang sangat lemah lembut kulitnya, mamasastu hariran waladi bajan ke lam sati kafin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ku sentuh, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Sahih Bukhari, tidak pernah ku sentuh suatu sutra ataupun kain yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ma ra'aitu mandaran a'jab min wajhin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kulihat suatu makhluk yang lebih menakjub, suatu pemandangan, tidak pernah kulihat suatu pemandangan yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang menenangkan jiwa, wajah yang disaksikan oleh musuh-musuhnya, innahu laisa biwajhin kadzab. Salah satu sifat Rasul disifatkan oleh musuh-musuhnya, salah satu bentuk wajah beliau itu sifatnya bukan wajah pendusta. Itu sifat-sifat yang ditunjukkan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad. Innahu laisa biwajhin kadzab. Semua mata yang melihatnya tahu bahwa dia bukan wajah pendusta. Sayyidina Muhammad. Sayyidun dhikuhu tabassumul masyul huwaina wa naumuhul ighfa'u. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa tiada yang lebih laisa ahad akthar tabassuman minan nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih banyak tersenyum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat murah senyum dan sangat ramah kepada seluruh makhluknya Allah. Karena beliau mencintai Allah, maka beliau mencintai seluruh makhluknya ciptaan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu beliau berusaha dan berjuang. Semua orang-orang atau makhluk, jin ataupun setan atau manusia yang berada dalam kemurkaan Allah, beliau berjuangkan supaya ada kembali kepada keridaan Allah. Dengan segala kemampuannya, didorong sekuat-kuatnya dengan segenap perjuangan, agar jangan sampai ada satupun di muka bumi ini yang tidak beriman kepada Allah dan menjadi orang yang dimurkai Allah. Itulah cita-cita Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit teguran kepada sang nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah kehendaki semua manusia di muka bumi itu beriman, tidak ada yang jahat, apakah kau membenci manusia sampai mereka beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur untuk lebih lembut lagi dari yang telah beliau lembut. Beliau berusaha lembut kepada orang-orang yang jahat, namun mereka tidak mau lembut juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala tegur supaya lebih lembut lagi. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kau membenci manusia sampai mereka beriman? Kalau mereka tidak beriman, kau membencinya? Teguran dari Allah untuk sempurnanya sang khuluqul azim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tuntunan keluhuran bagi kita untuk memahami. Demikianlah bentuk lemah lembutnya Islam. Demikian bentuk lemah lembutnya tuntunan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah indahnya tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersabda, inkashafa sagafa baiti, tiba-tiba kulihat terbelah atap rumahku. Dan turunlah Jibril alaihissalam bersama dua malaikat membelah lagi dadaku. Diriwayatkan dada beliau itu 3 kali dibelah. Kali yang terakhir adalah saat sebelum Isra wal Mi'raj. Di malam itu dada beliau dibelah. Lantas datang satu malaikat dengan nampan dari sorga. Yang satu membersihkan dadaku dan yang satu memenuhi dadaku dengan cahaya hikmah. Lalu Jibril mengusap luka di dadaku, maka luka itu pun hilang. Hadirin hadirat, dijelaskan oleh Al-Imam Qadhi Iyadh di dalam kitabnya Asy-Syifa, bahwa terbelah dibelahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ia agar tegar melewati hari-hari dewasa, hari-hari mulai beranjak dewasa, dari mulai usia dini, usia sangat kecil, menuju usia dewasa, supaya sabit, supaya beliau menjadi teguh. Dibelahnya yang kedua adalah dipersiapkan untuk menerima cahaya kalamullah. Dibelahnya yang ketiga adalah dipersiapkan untuk melihat Allah. Setelah itu ditutuplah dada itu dan aku dibawa ke Masjidil Haram, dan kulihat ada hewan yang bentuknya mirip dengan kuda dan keledai, dan kemudian binatang itu, hewan itu tidak mau kudekati ketika didekatkan kepada Rasul. Maka Jibril alaihissalam berkata, dia adalah burak, dia tidak mau didekati oleh orang atau makhluk yang pernah melihat berhala. Lalu Jibril berkata, wahai burak, atama tastahina binabi li imamil anbiya'i wal mursalin, wahai burak, kau tidak malukah berbuat begitu kepada pemimpin seluruh nabi dan rasul? Maka burak pun tertunduk dan dia pun merobohkan tubuhnya untuk dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersama Jibril menuju Masjidil Aqsa. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa marartu qabra Musa, ra'aitu Musa qa'imun fi qabrihi yusalli. Aku lewati kuburan Musa, kulihat Nabi Musa salat di atas kuburnya. Lalu terus menuju Masjidil Aqsa, karena kuburnya Nabi Musa itu alaihi salatu wassalam agak jauh sedikit di luar wilayah haram Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ketika di dalam pembahasan yang berbeda, ya, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh Israel untuk diwafatkan, maka Nabi Allah Musa berkata, berdoa kepada Allah ayyuddihi ila ardil muqaddasah, agar didekatkan makamnya kepada tanah yang suci, yaitu Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Ini menunjukkan makam beliau di luar ardul muqaddasah. Rasul melewatinya di saat malam Isra wal Mi'raj, beliau sedang salat di atas kuburnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan seluruh nabi dan rasul. Walamma khadallahu mitsaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala akhadhtum 'ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qalu fashhadu inni ma'akum minash shahidin. Wa man yatawallaw ba'da dhalika fa ulaika humudh dhalimun. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika ku ambil sumpah setia seluruh para nabi dan rasul. Untuk apa? Di alam ruh ini, sebelum dibangkitkan para nabi dan rasul, sebelum ada kehidupan manusia dicipta, di alam ruh sudah dikumpulkan para nabi dan rasul. Amma akhadallahu mitsaqan nabiyyin, wahai para nabi, ketika aku beri kalian hikmah dan wahyu dan kitab, lalu akan datang nabi akhirul zaman membenarkan apa yang telah kalian bawa dan membenarkan bahwa kalian membawa kemuliaan. Apakah kalian akan beriman kepadanya dan berjanji untuk menjadi pendukungnya? La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Qalu aqrarna. Mereka berkata, kami berjanji setia untuk setia dan menjadi pendukung Sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, akhadtum ala dhalikum isri. Maaf, ucapan tadi, kalimat tadi ada yang terpotong. Akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Apakah kalian sudah siap mengambil sumpah setia ini untuk taat dan tunduk dan menjadi pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, kami telah berikrar setia. Maka Allah berfirman, qalu fashhadu inni ma'akum minash shahidin. Aku bersama kalian menjadi saksi atas sumpah setia kalian. Barang siapa yang berpaling setelah ini, berani keluar untuk tidak taat kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang dimurkai Allah. Hadirin hadirat, seluruh nabi itu dalam tafsir Imam Qurtubi jumlahnya 120 ribu nabi, dan masing-masing mempunyai ikhtilaf. Namun pendapat jumhur yang terkuat jumlahnya 120 ribu nabi. 120 ribu nabi itu kesemuanya telah diambil sumpah setianya oleh Allah untuk setia kepada Nabi Muhammad. Mereka dikumpulkan di Masjidil Aqsa untuk menjadi makmum dan rasul menjadi imam. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas batu. Sebelum naik ke atas burak, batu itu tidak rela untuk melepaskan kaki Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu besar itu pun ikut terangkat ke udara untuk ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menghentikannya. Maka batu itu tetap mengambang hingga malam ini ia ada. Tetap mengambang di Masjidil Aqsa tidak di bumi, tidak di langit, mengambang, menghantarkan kaki Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah SAW menembus langit yang pertama. Sampailah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di langit yang pertama dan Jibril Alaihi Salam mengetuk pintunya. Buka pintu. Maka berkata malaikat di dalam, man, siapa? Maksudnya siapa yang datang? Jibril. Man ma'ak, siapa yang bersamamu? Kau tidak sendiri. Muhammad, dijawab oleh Jibril alaihissalam. Alaqad ursil, apakah sudah diutus Nabi Muhammad? Ini riwayat Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Alaqad ursil, naam, jadi sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti akhir zaman. Betul, kata Jibril. Maka ia pun dibukakan pintu. Lalu disebutkan oleh malaikat penjaga pintu pertama, marhaban bihi wa ni'mal maji uja, selamat datang untuknya semulia-mulia yang datang, telah datang Sayyidina Muhammad. Makhluk yang paling mulia menginjak langit pertama, Muhammad Rasulullah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit, tapi makhluk yang paling mulia disebutkan oleh malaikat tadi, unikmal maji'uja, semulia-mulia yang datang, telah datang, marhaban bihi, selamat datang atasnya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam. Ia duduk. Ia melihat ke kanan. Ia tersenyum dan melihat ke kiri. Ia menangis. Siapa ini wahai Jibril? Berkata Nabi Allah, berkata Jibril alaihi salam, ini abuna Adam. Ini kau tidak ingat. Kah ini ayahmu Nabi Allah Adam Abul Bashar, ayah dari seluruh manusia. Ketika ia melihat ke kanan, diperlihatkan padanya amal saleh keturunannya di muka bumi. Ketika ia melihat ke kiri, ia melihat amal buruk daripada keturunannya. Maka ia menangis ketika melihat ke kiri. Maka ia adalah Abul Bashar. Maka berkatalah Nabi Allah Adam, assalamualaikum ya Muhammad wa ni'mal walad, salam sejahtera atasmu wahai Muhammad, semulia-mulia putraku. Diriwayatkan di dalam tafsir, di dalam riwayat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti alaihi rahmatullah. Tadi kita dengar kasidahnya. Ketika Imam Suyuti menjelaskan bahwa ketika Nabi Allah Adam itu berbuat dosa memakan buah khuldi, maka ia memohon syafaat kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya walaupun jasadnya belum tercipta, dan di sebelahnya ibundanya yaitu Sayyidatuna Hawa alaihassalatu wassalam, yang juga mohon syafaat kepada putranya, sang ibu dan sang ayah dari kesekian ratus itu, memohon syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang kemuliakan, maka ia pun meneruskan, diajak oleh Jibril kepada langit yang kedua. Langit yang gemuruh dengan para malaikat yang bertasbih. dan memohon pengampunan kepada penduduk bumi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah terbelah dari atas yang tertinggi sampai yang terbawah karena gemuruh kerasnya para malaikat bertasbih dan berzikir dan memohon pengampunan dan maaf Allah untuk penduduk bumi. Wa yastaghfiruna liman fil ard, memohon pengampunan untuk penduduk bumi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit kedua diketuk, maka di saat itu malaikat berkata, siapa di luar? Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersamamu? Allah menutup hijab sehingga malaikat pun tidak tahu Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang. Pastinya malaikat itu melihatnya. Namun Allah tutup hijab sampai cahaya yang terang benderang hingga ia tidak tahu siapa ini yang datang. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan, memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram melalui masjidil aqsa dan selanjutnya. Hadirin hadirat, di dalam Sahibul Burdah dijelaskan, saraita min haramin ala haramin kama saral badru fi dajim min adzulami. Kau mengalir bagaikan bulan purnama yang mengalir di malam yang gelap gulita dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bagaikan bulan purnama yang mengalir dalam kegelapan. Hidajim minadzulami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malaikat sampai tidak tahu yang datang ini siapa. Jibril sama siapa? Bersama Muhammad. Alaqad ursil, apakah sudah diutus? Maksudnya malaikat juga tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sudah diutus. Naam, kata Jibril, betul. Maka ia pun berkata dengan kalimat yang diucapkan oleh malaikat yang pertama, marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja', selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang telah datang. Nabi-nabi lain naik turun ke langit ini. Malaikat Nabi Allah Musa ada di langit ke-6. Nabi Allah Ibrahim ada di langit ke-7. Tapi ucapan wa ni'mal maji'u ja', semulia-mulia yang datang telah datang Sayyidina Muhammad. Disambut oleh Nabi, disambut oleh Nabi, disambut oleh Nabi sampai ke langit yang ke-7. Di saat itu disampai ke langit yang ke-6 dalam riwayat. Ada 2 riwayat di dalam Sahih Bukhari. Dalam satu riwayat di langit ke-7, dalam riwayat lainnya di langit ke-6. Namun berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani bahwa yang lebih kuat adalah bertemu di langit yang ke-7. Namun riwayat yang mengatakan bertemu di langit yang ke-6 pun kuat. Langit yang ke-7 adalah Nabi Allah Ibrahim yang menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abul Anbiya, ayah dari para nabi Bani Israel, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka ketemu dengan Nabi Allah Musa, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa ini wahai Jibril? Ini Musa saudaramu. Maka Nabi Allah Musa berkata, marhaban wa ni'mal akh, selamat datang wahai semulia-mulia saudara. Lalu ketika Nabi berpaling, malaikat Jibril, Nabi Allah Musa menjerit, terdengar jerit tangisnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan berbalik melihat ke belakang. Nabi Allah Musa berkata, "Inilah Nabi yang dipilih oleh Allah untuk bertemu Allah, dan aku tidak diizinkan bertemu Allah, dia diizinkan bertemu Allah." Ia pun menangis. Dan ayat lainnya, Nabi meneruskan ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim di dekat Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur keluar 70 ribu malaikat, terus tiada pernah berhenti dan tidak akan pernah kembali. Terus keluar untuk terus bertugas di alam jagat raya semesta ini. Maka Jibril alaihi salam mengantarnya naik sampai ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz diteruskan kepada Al-Kursi dan diteruskan kepada Arsy. Dan setelah itu malaikat Jibril berhenti dan mendorong Nabi ke satu tempat, seakan-akan seperti satu tempat yang berbentuk segi empat. Tempat itu akan mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi, dan Jibril berhenti, tidak ikut naik. "Kenapa kau tidak naik, wahai Jibril?" Maka Jibril berkata, "Jika aku naik, maka aku akan terbakar. Kau akan menghadap Allah, ya Muhammad." وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دنا فتدلى ثم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Demi cahaya bintang yang berpijar-pijar dengan cahaya. Sebagian mufassir menafsirkan makna kalimat An-Najm ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Jangan kalian kira teman kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara yang ngaco dan tidak benar. "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa." Ia tidak berbicara dari hawa nafsunya. "In huwa illa wahyun yuha." Sungguhnya ia adalah wahyu yang diwahyukan Allah. "Allamahu syadidul quwa." Yang telah diajarkan oleh Jibril, yang memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan. "Allamahu syadidul quwa." "Thumma dana fatadalla." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekat dan semakin dekat. Riwayat Imam Ibn Imam dalam kitab Asy-Syifa, Al-Imam siapa? Qadhi Iyad alaihi rahmatullah dalam kitabnya Asy-Syifa, ia berkata, menjelaskan riwayat kejadian itu, di saat Nabi mendengar gemuruh tasbih para malaikat di langit kedua, ketiga, makin gemuruh keempat, kelima, sampai gemuruh terus sampai di Arsy, maka sampai di muntahal khalaik, batas dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. "Thumma dana wa tadalla." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendekat. Saat itu ia mendengar, "Hilanglah dariku semua pemandangan Inqata'atil aswat wa inqata'atil manadir. Hilang semua suara, hilang semua pemandangan. Dan tiba-tiba aku dengar suara saat itu aku tidak mendengar suara apapun, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud, maka terdengarlah suara yang maha berwibawa, taqarrab udnu udnu ya Muhammad liyakhda'u raw'uka ya Muhammad, mendekat mendekat wahai Muhammad agar hilang ketakutan dan kerisauanmu. Ini makna firman Allah, tsumma dana fatadalla. Maka beliau pun mendekat dan bersujud dan mengucap attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kemuliaan, attahiyatul mubarakah, segala keberkahan, penuh keberkahan dan segala kemuliaan dan segala doa adalah milik Allah. Allah pun menjawab, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai nabi dan rahmat Allah dan keberkahannya. Nabi masih ingat dengan seluruh umatnya. Nabi masih ingat dengan para nabi dan rasul yang tidak bisa ikut ke medan itu menghadap Allah. Maka ia pun menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera untuk kami, yaitu aku dan umatku. Wa ala ibadillahi salihin, dan hamba Allah yang saleh, yaitu para nabi dan rasul. Kalimat assalamu alayna ini namaku dan nama kalian masuk di dalamnya, umat Sayyidina Muhammad. Dibawa kita untuk bersalam kepada Allah di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, oleh sebab itulah ucapan ini diucapkan setiap kali kita salat, attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalimat ini diucapkan setiap kali kita salat dan menyembah Allah, agar kita ingat peristiwa Mi'raj bukan setahun sekali, tapi setiap kali kita salat kita mengingat peristiwa berjumpanya Rabbul Alamin dengan Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaih. Maka beruntunglah orang-orang yang menyempurnakan salat, dan kita yang belum sempurna salatnya semoga dilimpahi kesempurnaan di dalam salat kita. Amin. Diri nadirat yang dimuliakan Allah, fa'uha ila abdihi ma'uha, maka diwahyukan kepada Nabi dari apa-apa yang diperintahkan kepada Nabi. Tiga hal Nabi memohon kepada Allah, Allah memberi kepada Nabi tiga hal. Yang pertama, Nabi berkata kepada Allah, ya Rab, umatku ini selalu umati-umati. Namaku dan nama kalian itu masuk dalam umati-umati. Umatku. Umatku usianya paling pendek dibanding nabi-nabi yang terdahulu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi beberapa hadiah. Yang pertama adalah Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Yang kedua, Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika umatnya niat berbuat jahat tidak diberi dosa. Jika sudah berbuat jahat maka diberi dosa satu dosa. Jika ia niat berbuat pahala diberi satu pahala. Jika ia telah memperbuatnya diberi 10 kali hingga 700 kali lipat. Tiga anugerah Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemuliaan salat 70 waktu. Dalam riwayat 50 waktu. Maka turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Allah Musa. Nah inilah yang menguatkan bahwa Nabi Allah Musa berada di langit yang ketujuh. Nabi yang pertama kali jumpa dengan Rasul ini berkata, apa yang difirmankan oleh Allah ini dan diwajibkan bagiku dan umatku untuk salat 50 waktu. Kembali kepada Allah, umatmu tidak akan mampu salat 50 waktu. Minta keringanan. Maka Nabi kembali lagi, ingat umatnya tidak akan mampu 50 waktu salat. Naik lagi. Rabbi umati, khafif umati. Ringankan umatku. Demikian turun sampai 25 salat. Maka lagi dan lagi sampai 5 waktu. Nabi Musa AS masih berkata, naik, minta keringanan lagi. Aku sudah coba pada umatku tidak mampu. Balik lagi. Nabi Muhammad berkata, cukup aku malu kepada Allah. Berkata Imam Qadhi Iyad dan beberapa mufassir, Nabi Allah Musa itu nyuruh Nabi Muhammad bolak-balik sekaligus menikmati wajah Nabi Muhammad yang baru bertemu dengan Rabbul Alamin. Bercahaya dengan cahaya Allah. Tidak sembarang. Nabi Allah Musa itu waktu mendengar firman Allah di Bukit Tur Sina. Di Bukit Tur atau Bukit Tur Sina. Ia mendengar 10 firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia turun, ia menutup kedua telinganya. Tidak sanggup mendengar suara air, tidak sanggup mendengar suara alam. Kenapa? Karena suara-suara ini semua mengganggu dan menyakiti telinganya. Dibanding indahnya suara kalamullah 10 ayat itu. Maka ketika wajah ini berhadapan dengan Rabbul Alamin, Nabi Allah Musa bilang balik lagi. Biar bisa lihat lagi wajah Nabi Muhammad. Balik lagi biar bisa lihat lagi wajah Nabi Muhammad. Maka beliau pun kembali. Amdaitu faridati. Telah kuberikan, kuputuskan apa-apa yang kuwajibkan bagi mereka. Mereka dan engkau dan mereka mendapat melakukan 5 waktu salat. Tapi sama dengan 50 waktu salat. Demikian lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita yang semestinya melakukan 50 waktu salat, kita bertanya pada diri kita, salat itu apa? Salat itu menghadap Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat sahih Bukhari, barang siapa yang melakukan salat, fa innahu yunaji rabbahu. Sungguh dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada bekas air ludah di depan tembok bagian depan, maka beliau mengalirkan air mata dan mengorek membersihkannya. Barang siapa yang ingin berludah, jangan berludah ke depan. Karena ia itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bertemu dengan Allah 50 kali sehari diminta oleh Allah. Cintanya Allah kepada kita sampai Allah minta kita jumpa 50 kali mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjumpa dengan jasad tapi dengan ruh kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Itulah cintanya Allah kepada kita. Bagaimana cinta kita kepada Allah? Cari kekasih yang ingin bertemu dengan kekasihnya 50 kali setiap hari. Bosen. Ya. Saya cinta kamu. Pagi, siang, sore, malam, lama-lama. Yaudah, sonoan dikit apa dah? Bolak-balik sini mulu. Baru 4-5 kali lewat. Belum 50 kali lewat. 50 kali lewat diusir. Yang lewat sini, lewat sono. Ini Allah panggil 50 waktu setiap hari. Tapi tahu hambanya tidak mampu. Ya sudah 5 waktu, tapi sama dengan 50 waktu. Jangan nawar lagi. Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita dan disempurnakan bagi kita salat kita. Salat kita yang penuh dengan celah, penuh dengan ketidakkhusyuan, ditambah kekhusyuannya, ditambah rahmat dan ketenangan hati kita, kesejukan dalam jiwa kita, dan kita lewati kehidupan dunia dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita lewati kehidupan dunia dengan kesuksesan, lewati kehidupan akhirat dengan kesuksesan, dan hidup dalam keluhuran di dunia dan akhirat dan kedamaian, jauh dari kekerasan dan jauh dari perpecahan. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 15,000 muslimin muslimat memanggil namamu. Wahai yang maha mendengar, kabulkan dosa, kabulkan hajat-hajat kami dan hapuskan dosa-dosa kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kau tidak ampuni dosa kami dalam perkumpulan ini, maka di mana kami akan mendapat pengampunan, ya Allah? Bukankah kau telah berfirman, ya Bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berharap dan berdoa kepadaku, kuhapus dosa-dosa kalian tanpa aku pertanyakan lagi, ya Allah. Ana ma'a abdi haithuma dhakarani wa taharrakat bi shafata. Allah berfirman dalam hadis Qudsi riwayat Sahih Bukhari, aku bersama hambaku yang mengingatku dan bergetar lidahnya menyebut namaku, ya Allah. Lidah ini berat menyebut namamu, ya Allah. Lebih banyak menyebut nama selainmu, ya Allah. Lebih banyak mengingat selainmu, ya Allah. Kepada siapa kami mengadukan ini? Kami mengadukannya kepada makhluk, kami akan dicela. Kalau kami mengadukan kepadamu, maka kau pun membuka pintu pengampunan dan kedekatan, ya Allah, ya Allah. Jika seluruh jagat tidak ingin mengampuni kami, tetap gerbang pengampunanmu maha lebih luas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masing-masing dari kami mempunyai hajat, mempunyai maksud, mempunyai keinginan, mempunyai doa, mempunyai harapan. Kabulkan kesemuanya, hajat dunia, hajat akhirah, harapan dunia, harapan akhirah, maksud dunia dan akhirah. Kabulkan wahai pemilik dunia dan akhirah, tiada yang bisa mengabulkannya selainmu, wahai pemilik dunia dan akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-aminin.